Kematian ketika datang tidak pandang bulu. Yang sehat akan mati, yang sakit akan mati, yang berdiri akan mati, yang duduk akan mati, yang tertawa akan mati, yang menangis akan mati, yang senang akan mati, yang sedih akan mati. Semua manusia akan mati. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad akan mati dan mereka semua pun akan mati. Sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu mengatakan dalam khutbahnya pada hari kematian Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata beliau radhiyallahu taala anhu, "Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mata, wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut." Siapa yang menyembah Muhammad, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Muhammad kini sudah mati, tetapi siapa yang menyembah Allah, maka sesungguhnya Allah adalah zat yang tidak akan pernah mati dan selalu hidup. Ayyuhal muslimuna ibadallah. Maka kita tidak boleh terlena dalam kehidupan dunia ini. Kita harus selalu bahwa kita akan mati. Ingat bahwa kita akan mati. Mengingat kematian akan membuat kita semangat melakukan ibadah karena kita sadar bahwa kita harus berbekal diri. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah karena sesungguhnya sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Mengingat kematian setidaknya mengurangi ambisi kita dalam mengejar dunia. Karena kita tidak diciptakan hanya untuk mengisi kehidupan dunia. Setelah kehidupan dunia ini akan datang kehidupan yang berikutnya, yang abadi. Kehidupan akhirat. Tidak ada seorang pun yang diberikan keabadian oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena satu-satunya zat yang abadi hanyalah Allah. Kullu man 'alaiha fan. Semua yang ada di muka bumi ini akan binasa, akan hancur. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dan yang akan tetap abadi hanyalah wajah Rabbmu yang maha agung dan maha mulia.